طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan pada kajian sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan masalah al-iman bil mizan, beriman dengan adanya timbangan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Dan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan terhadap isbat al-mizan yaum al-qiyamah. Dan hal tersebut menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab atau menghitung seluruh amalan-amalan hambanya pada hari kiamat. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk pada hari kiamat atas amalan-amalan mereka, tapi juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala prosesi perhitungan amalan tersebut. Di antaranya adalah pada al-mizan, ditampakkannya timbangan, sehingga orang-orang manusia pada hari kiamat betul-betul melihat secara detail dengan mata kepala mereka bagaimana amalan-amalan tersebut ditimbang. Sehingga mereka tidak mampu untuk beralasan lagi, memiliki hujjah, memiliki alasan atas apa yang mereka amalkan dari asyar, dari kejelekan-kejelekan. Karena mereka telah melihat sendiri prosesi perhitungan amal yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari kiamat. Nah, bahkan di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab hamba-hambanya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan masing-masing orang untuk membaca catatan amalan mereka masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' kitabak." Bacalah catatan amalmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebarkan, membagikan masing-masing orang dengan catatan amalannya, ada yang menerima catatan amal dari tangan kanannya, dan ini menunjukkan sebagai tanda, sebagai alamat bahwasanya dia min ahli sa'adah. Dia termasuk orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ayshati radiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalan mereka melalui tangan kanan mereka, maka mereka akan mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah." Inilah, bacalah kitabku. Dipamerkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan. Mereka melihat bahasanya orang tersebut min ahli sa'ad. "Ha umuqra'u kitabiyah." Ini, baca catatanku. Senang dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Karena dia mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanan, menunjukkan bahwasanya dia min ahlil jannah. Kemudian orang tersebut mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Karena dulunya aku yakin bahwasanya aku akan bertemu, aku akan menghadap hari perhitungan amalanku. Artinya, kenapa dia mendapatkan sa'adah fil akhirah? Dia mendapatkan kebahagiaan, dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli jannah, karena di antaranya dulunya pada kehidupan dunia dia yakin bahwasanya dia akan menghadapi, akan melewati prosesi perhitungan amalan dia. Sehingga dia persiapan. Dia mempersiapkan amalannya kelak nanti ketika menghadapi yaumul qiyamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Maka orang tersebut akan hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, diridhoi, menjadikan dia bahagia. Fi jannatin 'aliyah, dia ditempatkan di surga yang tinggi. Maka orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amalan mereka, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada mereka untuk membaca, mencek masing-masing catatan amalan mereka, apakah ada yang salah. Walaupun secara realita tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala salah di dalam mencatat amalan-amalan hambanya, tapi dalam bentuk untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu orang pun pada hari kiamat yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, masing-masing dibalas sekadar dengan amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika itu, Iqra kitab. Maka bacalah catatan amalan, coba cek sendiri. Nah, maka begitu pula al-mizan, ditegakkannya timbangan pada hari kiamat, di antara hikmahnya menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ketika itu bisa melihat langsung prosesi perhitungan amalan mereka, sehingga tidak ada udur, sehingga tidak ada alasan, sehingga tidak ada muhajjah, adu argumen dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda hanya ketika perhitungan amalan itu disembunyikan, tidak dinampakkan, tiba-tiba dikeluarkan hasilnya. Terkadang orang akan protes, "Loh mana perhitungan amalannya? Saya pengen lihat prosesinya." Bahkan ini terjadi di kehidupan dunia, ketika masalah, walaupun kita tidak ridho, kita tidak setuju, tapi ini mimbabil misal. Contoh ketika perhitungan suara. Tidak dilihat, tidak transparan, tertutup, akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Loh mana tiba-tiba kok keluar hasilnya? Tidak dilihat bersama-sama, tidak transparan. Bisa-bisa ini akan dicurangi dan yang semisal. Sehingga ketika perhitungan yang seperti itu sifatnya tertutup, akan muncul bunun, akan muncul prasangka-prasangka buruk. Tapi beda pada hari kiamat. Walaupun semisal Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan bagaimana prosesi perhitungan amalan pada hari kiamat, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak akan salah dan tidak akan luput serta tidak akan membolingi seorang pun. Tapi betapa betul dan adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di antara bentuk penampakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan prosesi perhitungan amalan tersebut. Nah, di antaranya adalah al-mizan, ditegakkannya timbangan-timbangan amalan yang dilihat oleh manusia ketika itu. Nah, maka ini khulasah dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah itu kita lanjutkan. Faqala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, menjelaskan tentang min usul ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka beriman, kata beliau, wa annallaha ta'ala yatakallamul ibada yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan di antara prinsip-prinsip sunnah adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat. Tidak ada antara mereka, hamba-hamba tadi, dengan Allah Subhanahu wa taala satu penterjemah pun, langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, serta mengimani dan mempercayai hal tersebut. Hal ini diantaranya dalil yang berkaitan dengan masalah taklimullah Subhanahu wa taala al-ibad yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat. Dalilnya di dalam perkara ini banyak. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid. Kata beliau, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada antara dirinya dengan Rabb-nya satu orang penterjemah pun. Yani langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang diucapkan oleh yang diajak bicara, begitu pula yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan. Tidak ada penterjemah. Begitu pula di antara dalilnya yang berkaitan dengan takrimullah Subhanahu wa taala ibad yaumul qiyamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim aina syurakai qalu adanna ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu anna wa dhannu ma lahum min mahis." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim," dan hari ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyeru kepada mereka, "Aina syurakai," mana sekutu-sekutuku, yakni yang kalian sembah, kalian ibadai dan kalian sandingkan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengajak bicara orang-orang musyrikin yang ketika itu mempersekutukan dan mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang mereka, "Aina syurakai," mana sekutu-sekutuku yang kalian bergantung, kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat, mengajak bicara orang-orang kufur sebagai bentuk adab, sebagai bentuk ta'jiz lahum. Kemudian di antaranya yang semisal dengan ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu aina syurakai allazi kuntum tas'umun." Dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyeru kepada mereka orang-orang musyrikin, "Fa yaqulu," kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina syurakai allazi kuntum tas'umun?" Mana sekutu-sekutuku? Mana sesembahan-sesembahan yang disandingkan bersama Allah Subhanahu wa taala, "allazina kuntum tas'umun," yang dulunya kalian yakini bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian bergantung kepada berhala-berhala tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang kufur. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kaum mukminin sebagai bentuk ikram lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. ketika di jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ahlul jannah, ya ahlul jannah, wahai segenap penghuni jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, radhiitu hal azidukum, maukah atau hal radhiitum, apakah kalian senang, kalian sudah ridho dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, hal azidukum, dan maukah aku tambahkan kepada kalian, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya pada ahlul jannah, mereka mendapatkan tempatnya masing-masing di jannah, mereka merasakan kenikmatan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, mendapatkan kenikmatan yang dulu tidak pernah dilihat oleh mata-mata, begitu pula tidak pernah terdengar, diceritakan di telinga-telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut terbesit dulunya pada pikiran atau benak seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka berupa an-nazar ila wajhihi, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kaum mukminin yaumul qiyamah, terutama fil jannah. Dan masalah ini, yaitu masalah sifatil kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara rinci. Bahwasanya min aqidati ahli sunnati wal jamaah annal Qur'an kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan Al-Qur'an tadi, berbicara dengan suara, berbicara dengan huruf, berbicara dengan sesuatu yang bisa didengar oleh makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah dan prinsipnya ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan Al-Qur'an. Namun kalamullah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala banyak, tidak semata-mata Al-Qur'an saja, sehingga pembahasan ini sifatnya lebih luas. Di antara kalamullah Subhanahu wa taala, di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak bicara ahlul jannah, ketika mengajak bicara atau mengatakan atau menyeru kepada orang-orang musyrikin yang menantang mereka, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala banyak. Dan ini adalah prinsip atau keyakinan yang juga diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala lahu sifatul kalam, Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan bicaranya Allah Subhanahu wa taala bima syaa, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki, wa mata syaa, dan kapanpun Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Nanti kita akan jelaskan mimbabil muraja'ah atau mimbab tadbir, keyakinan orang-orang yang menyimpang terkait dengan masalah ini. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalamuhu, firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehendaknya, muta'alliqun bimasyiatihi. Maka sifatullah Subhanahu wa taala, sifatul kalam, termasuk sifat-sifat ikhtiyariyah. Dan perlu diketahui ikhwati fillah hafizani wa hafizakum Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar sifatullah Subhanahu wa taala qismi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara besar terbagi jadi dua. Yang pertama yang diistilahkan dengan sifatun ikhtiyariyah. Sifatun ikhtiyariyah, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala memunculkan atau melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Contohnya adalah sifatul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak untuk berfirman, maka Allah akan lakukan. Tapi ketika tidak berkehendak untuk berfirman, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berfirman. Ini maksudnya. Begitu pula di antara sifat-sifat ikhtiariyah, yakni sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghadab. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada sebagian hambanya dan tidak murka kepada sebagian hambanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala murka sesuai dengan kehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala murka dalam satu kondisi dan tidak murka dalam kondisi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ahlul ma'asi, dan tidak murka kepada ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul sunnah. Dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian jenis kedua dari sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah sifatun dzatiyah. Sifatun dzatiyah. Sifat zat. Yakni sifat yang selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas dan tidak berkaitan dengan kehendaknya. Pemasalan diantaranya adalah al-ilm. Sifatu al-ilm. Sifat keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana sifatul ilm di sini adalah sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifatu al-basar. Sifat melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifatu al-wajh, sifat wajah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Wajah yang betul-betul kita pahami maknanya. Wajah, betul-betul wajah. Maka ini termasuk sifatun dzatiyah. Yani sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain sifatul yad. Allah memiliki tangan. Maka tangan Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini secara garis besarnya, secara globalnya. Bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang disebut dengan sifatun ikhtiyariyah. Yakni sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifatun dzatiyah, sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan kebanyakan ahlul bid'ah yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpang dalam jenis sifat yang pertama. Yakni sifatun ikhtiyariyah. Ini secara garis besarnya. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan sifat, rata-ratanya mereka menyimpang atau sesat dalam pembahasan sifat yang pertama, yaitu sifatun ikhtiyariyah. Sifatun ikhtiyariyah. Seperti al-kalam, al-ghadab, atau al-farah, dan yang lain. Di mana kebanyakan ahlul bid'ah yang menyimpang dalam pembahasan ini, mereka menafikan, mereka mengingkari adanya sifat-sifat ikhtiyariyah. Nah, di antaranya adalah yang dibahas oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan sedang kita baca, yaitu sifatul kalam. Maka, sebagaimana kita yakini bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat-sifatnya adalah sifatul kalam. Dan sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala adalah sifatun ikhtiyariyah. sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, berfirman, dan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana keifiyahnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Dan sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, dan sifat kalam sebagaimana telah kita jelaskan tadi, mengandung huruf, mengandung suara yang didengar. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Bahasanya, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ada suaranya, didengar, bisautin yusma'. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita baca, wa yauma yunadihim. Dan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada mereka orang-orang musyrikin. Dan nida di dalam bahasa Arab adalah seruan bisautin murtafi'. Seruan dengan atau panggilan dengan suara yang keras. Ini namanya nida. Seorang memanggil dengan suara yang keras. Ini namanya nida. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yunadihim. Allah memanggil mereka, artinya memanggil mereka dengan suara yang keras, suara yang jelas, suara yang tinggi. Nah, aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? Mana sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara dengan suara yang lirih, yakni bisautin munkhafid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qarrabnahu najiyyan. Dan kami dekatkan Musa mengajak bicara dengan najiyah dalam kondisi munajat. Dan munajat adalah mukalamah bisautin munkhafid. Panggilan dengan suara yang lirih. Suara yang tidak tinggi. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ada suaranya. Yusma. Didengar. Dalil yang lebih sorry terkait dengan masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas atau Abdullah bin Unais yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahu al-khalaiq fa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Anal maliku anad dayyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan membangkitkan makhluk-makhluknya seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dengan suara. Dalam lafaz hadis ini disebutkan dengan bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'ud, didengar oleh orang yang jauh. Kama yasma'uhu man qarub, sebagaimana bisa didengar oleh orang-orang yang dekat. Suaranya bisa didengar. Artinya suara Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara didengar. Maka ini diantara prinsipnya Ahli Sunnati wal Jamaah berkaitan dengan memahami sifatul kalam lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatul kalam yusma' bisautin. Naam. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah ini, masalatul kalam. Setelah kita pahami bahwasanya prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan sifatul kalam lillahi Subhanahu wa Ta'ala ala ma dzakarna, sebagaimana yang telah kita jelaskan secara garis besarnya. Maka pembahasan berikutnya terkait dengan al-mukhalifuna li Ahli Sunnah fi kalamillahi Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah ini. Setelah kita tahu prinsip ahli sunnah, kita mempelajari kelompok-kelompok mana sajakah yang bertentangan, yang berbeda dengan ahlu sunnah dalam permasalahan ini. Sehingga kalau kita melihat orang kalau memiliki keyakinan sebagaimana yang disebutkan di dalam pembahasan kita ini, kita yakini bahwasanya mereka bukan ahlu sunnah, terutama dalam masalah sifatil kalam. Yang menyimpang atau yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini secara garis besarnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah. Yang mereka meyakini bahwasanya kalam atau firman Allah bukanlah sifatnya Allah. Bukanlah sesuatu yang menjadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalamullah adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Munfasilun anillah. Sesuatu yang terlepas, terbedakan, terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia makhluk ciptaan Allah. Bukan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya orang-orang Jahmiyah. Nah. Maka bantahan kepada mereka jelas. Bahwasanya hal ini bertentangan dengan dalil-dalil yang kita sebutkan. Yang menunjukkan bahwasanya al-kalam, kalam Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan makhluk, tapi merupakan sifat min sifatillahi subhanahu wa ta'ala adalah hadis. Man nazala manzilan faqala a'udhu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Lam yadurahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tiba di sebuah tempat kemudian dia berdoa a'udhu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya. Maka barang siapa yang berdoa dengan doa ini, lam yadurruhu syai', maka tidak akan termudharati dengan apapun sampai dia berpindah dari tempatnya tersebut. Sisi yang menunjukkan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah, kalamullah, bukanlah makhluk, dari hadis ini sisi pendalilannya adalah di mana di dalam hadis kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatil tammat, aku berlindung dengan firman-firman Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan berlindung kepada makhluk dalam kondisi seperti ini adalah syirik. Maka kalau seandainya kalimat-kalimat Allah itu adalah makhluk sebagaimana akidahnya orang-orang Jahmiyah, maka sama saja orang-orang Jahmiyah mengatakan Rasul mengajarkan kesyirikan dengan hadis ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berlindung dengan firman-firman Allah, dan berlindung kepada makhluk itu adalah syirik. Dalam kondisi seperti ini, berlindung kepada makhluk ini adalah kesyirikan. Maka konsekuensinya kalau mereka mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk ciptaan Allah, bukan sifatullah, sama saja mereka mengatakan Rasul mengajarkan syirik. Dan ini adalah suatu yang mustahil. Berarti kesimpulannya dari hadis ini bisa difahami bahwasanya kalimat Allah, firman Allah, apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Begitu pula di antara bantahan yang membantah keyakinan mereka. Bahwasanya Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budun." Musa ketika diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, Beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak melainkan diriku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun atau fa'budni afwan. Maka sembahlah aku. Sisi pendalilannya, kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu makhluk dalam wujud tertentu, sebagiannya mengatakan bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan pada syajar, pada pohon ketika Musa diajak bicara oleh Allah. Kalam tersebut maksudnya adalah kalam yang Allah ciptakan pada pohon. Maka pohonlah yang mengajak bicara oleh Musa. Ini keyakinannya orang-orang Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Atau dalam bentuk tertentu. Maka bantahannya, ayat ini mengatakan, Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau seandainya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk, tidak boleh makhluk mengatakan atau mengklaim dirinya dirinya adalah Allah. Mafhum ya insyaallah ya, bisa difahami nggih. Kalau orang-orang Jahmiyah ataupun orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk, padahal makhluk ini mengucapkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Maka ini jelas batil, tidak boleh bagi makhluk mengklaim dirinya adalah Allah. Mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selainku. Maka sembahlah aku. Maka kalau mengatakan bahwasanya kalamullah adalah sesuatu yang Allah ciptakan pada pohon, berarti pohon yang mengucapkan yang seperti ini tidak boleh. Pohon mengklaim dirinya dirinya adalah Allah itu tidak boleh. Nah, ini diantara bantahan yang juga disebutkan oleh Ibnu Zaini rahimahullahu ta'ala. Kelompok yang kedua yang menyimpang dalam pembahasan ini, dalam pembahasan al-kalam, adalah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, di mana keyakinan mereka menyatakan bahwasanya na'am, kalamullah adalah sifatuh. Firman Allah adalah sifat di Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ahlus Sunnah. Tapi perbedaannya mereka menyatakan bahwasanya kalamullah ma'nan qa'imun binafsillah. Sebuah makna yang terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Bukan sesuatu yang bisa didengar. Bukan sesuatu yang ada suaranya, tapi sebuah makna yang terdapat pada diri Allah. Yang disebut sebagai kalam. Makna-makna yang terkandung di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah, kemunculannya, tidak pula ada suaranya, tidak ada hurufnya, sehingga menurut mereka, Al-Quran, itu disebut kalamullah, mimbab, kinayah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang ditakbir, yang dibaca, diketahui oleh Jibril. Kemudian Jibril yang mengibarahkan hal tersebut. Al-Quran. Ataupun diucapkan dan diibarahkan oleh Nabiullah Muhammad. Bukan sesuatu yang memang diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh, kemudian disampa oleh Nabiullah Muhammad dengan konteks aslinya. Orang-orang Asy'ariyah tidak meyakini seperti itu. Tapi yang mereka fahami dari kalamullah itu sesuatu yang terkandung di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada Jibril, bahwasanya Allah menyampaikan hal tersebut, terkandung makna yang bisa dibaca oleh Jibril. Jibril menerawang, kemudian disampaikan oleh Nabiullah Muhammad. Atau Nabi Muhammad langsung yang menerawang. Nah, maka Yang seperti ini maknanya seakan-akan barakallahu fikum seperti membaca isyaratnya orang bisu. Isyaratnya orang bisu. Orang yang tidak bisa bicara. Tapi orang yang mengerti bahasa isyarat, dia mengerti maksudnya. Orang bergerak demikian dan demikian, orang yang mempelajari bahasa isyarat tahu, oh bahwasanya orang ini mau minum, orang ini mau minta makan dan yang semisal. Sehingga maknanya sama seperti mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bisu berbicara. Maka jelas keyakinan ini pula batil. Dan bantahannya ada pada dalil-dalil yang kita sebutkan pada awal pembahasan. Bahasanya dalil-dalil menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata makna yang terkandung pada diri Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, muncul firman Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Naam, sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara, kapan tidak. Allah mengajak bicara kepada seseorang dan tidak mengajak bicara kepada yang lainnya. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Dalil yang lebih sorry terkait dengan masalah ini. Kata Rasulullah SAW, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan satu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dengan wahyu. Maka menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keinginan Allah. Ketika Allah ingin menentukan satu urusan, maka barulah Allah Subhanahu wa taala akan berbicara, menunjukkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, muncul atau tidaknya dengan kehendaknya. Yang kedua dengan suara, dalil-dalilnya baru saja kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati kalamnya dengan an-nida. Di mana nida dalam bahasa Arab adalah kalam bi sautin murtafi, ucapan dengan atau panggilan dengan suara yang tinggi. Du'aun bi sautin murtafi, panggilan dengan suara yang tinggi. Itu nida. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mensifati ucapannya dengan al-munajat wa qarrabnahu najiyya, yani Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di antaranya adalah dengan munajat, memanggil dengan suara lirih, suara yang kecil, menunjukkan ada suaranya. Begitu pula hadis yang baru saja kita sampaikan, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan suara, jelas lafaz hadisnya, didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Maka ini barakallahu fikum dua kelompok yang sesat dalam permasalahan kalamullah Subhanahu wa taala. Dan jenis kedua dari kelompok yang menyimpang ini yang paling banyak, yang paling menyebar terutama di tempat kita, terutama di sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum terkait pembahasan sifatul kalam, pernah saya cek buku agama yang menjadi rujukan terkhusus terkait pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka secara sharih menegaskan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatun nafsaniyah atau kalamun nafsani. Ucapan yang bukan dengan suara, tapi sebuah makna yang terdapat pada diri Allah. Bukan dengan suara yang didengar dan dimengerti. Ini secara sori. Dan akidah ini diajarkan pada sekolah-sekolah umum. Pada rata-ratanya. Maka dengan ini, ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita selesai dari pembahasan Al-Kalam. Dan dari sini pula bisa kita petik faedah bagaimana nikmatnya kita belajar akidah ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana kita barakallahu fikum mengerti, memahami serta mengimani apa yang diajarkan oleh a'immah kita terkait prinsip-prinsip sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari jerat-jerat kesesatan yang muncul pada banyak orang, yang menjerat, yang menimpa kepada kebanyakan orang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengerti sunnah, mengerti tauhid, mengerti ibadah yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Hadza ni'matun 'azimah. Maka yang seperti ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Begitu pula anak-anak kita pun seperti itu. Ketika kita diberikan taufik, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat ahlu sunnah yang diajarkan padanya akidatus sunnah, akidatus salaf, ibadahnya salaf, akhlak yang karimah, yang sesuai dengan bimbingan al-kitabus sunnah ala manhaj salaf, ini sebuah nikmat yang besar. Maka jangan kita sia-siakan kenikmatan yang seperti ini. Jangan kita buang kenikmatan yang didapatkan oleh kita ataupun didapatkan oleh anak-anak kita semata-mata ingin mengejar titel, gelar. Yang kita ketahui sendiri, rata-ratanya umumnya pendidikan-pendidikan di luar sana tidak di atas manhaj salaf, baik dari si akidahnya. Contohnya yang kita sebutkan tadi. Satu contoh saja, yang diajarkan kebanyakannya adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Nah, walaupun itu di sekolah umum, apalagi di sekolah yang mengatasnamakan sekolah agama, lebih-lebih lagi. Dari sisi akhlaknya, bagaimana kita lihat rata-rata orang-orang yang terdidik dengan pendidikan-pendidikan awam, tidak terdidik dengan pendidikan sunnah, bagaimana akhlak mereka, bagaimana remaja-remajanya. Nah, rusak. Bahkan mereka sangat tidak, barakallahu fikum, menghiraukan dengan yang namanya zina. Sudah mulai lazim di kalangan mereka. Nah, baik yang sekarang berkerudung maupun tidak. Nah, sudah mulai liar, waliyadubillah. Dari sisi ibadah pun apalagi, bagaimana orang-orang pada rata-ratanya, pada umumnya, tidak memperhatikan ibadah yang paling mendasar, sholat. Lihat sholat mereka gimana. Sholat apa tidak. Rata-ratanya enggak sholat. Nah. Tapi, walhamdulillah, di tempat-tempat pendidikan Ahlus Sunnah, bagaimana mudarisinya, bagaimana ikhwahnya, bagaimana asatidahnya berupaya secara semaksimal mungkin untuk memunculkan, menghasilkan binillahi tabaraka ta'ala anak-anak yang berada di atas akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang karimah, dan kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini lebih mulia, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tidak ada faedahnya. Anak kita itu punya ijazah. Anak kita punya titel. Anak kita sekolah di luar sana. Anak kita bahkan anggaplah bisa memiliki pekerjaan yang menjamin untuk mereka. Tapi dengan konsekuensi seperti itu. Akidahnya rusak. Akhlaknya tidak terurus. Ibadahnya hancur. Lalu apa gunanya harta yang mereka miliki? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada ikhwat juga secara umum, untuk menghargai, untuk mensyukuri nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan limpahkan kepada kita. Dan apabila kita syukuri kenikmatan seperti ini, kita jaga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kenikmatan tersebut. Namun ketika dikufuri, dibuang jauh-jauh, dilempar kenikmatan tersebut, karena semata-mata ingin mendapatkan titel, waliyadubillah, mendapatkan kertas. Maka sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka amanah-amanah, maka yang namanya tanggung jawab pendidikan anak itu amanah bagi kita semua. Tanggung jawab kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada salah-salah kata atau kata yang menyinggung, tidak sopan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.